sembahkan. Besar hasrat hati ingin ku menyunting bunga dalam taman yang cantik rupawan. Silakan masuk hai tuan, kita bersilaturahmi. Kalau dah setuju pulangkanlah saja, jangan lama-lama. Hai tujuh purnama, buah delima di atas meja, mari dimakan bersama. Bercinta, kini kau telah pun bertunang. Semoga bahagia, aman dan sentosa rukun rumah tangga selama-lamanya. Bermula dengan bercinta, kini kau telah pun bertunang. Semoga bahagia, aman dan sentosa rukun rumah tangga selama-lamanya. Makan bersama-sama, kalau suka sesama suka, cincin di jari itu tandanya, buah delima di atas meja, mari dimakan bersama.